السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita melanjutkan pembahasan kitab Tashil Al-Aqidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullahu Ta'ala, membahas kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, tema kita adalah Khasaisul Aqidah Al-Islamiyah, kekhasan akidah Islam. Kekhasan atau bahasa Arabnya khasais, mumayyizat, sesuatu yang menjadikan akidah Islam itu istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Itu namanya khasais. Ya, sesuatu yang sifatnya apa namanya khasisah, sesuatu yang khusus yang hanya dimiliki oleh akidah Islam. Di sini muallif hafizahullahu taala berkata, khasaisul aqidatil islamiyah katsirah. Kehususan atau karakteristik akidah Islam sangatlah banyak. Naktafi bi dzikri tsalasa aw tsalas minha. Dan kita mencukupkan dengan menyebutkan tiga saja. Jadi khasaisnya banyak, keistimewaannya banyak, kelebihannya banyak, tapi kita hanya akan menyebutkan tiga saja, kata beliau. Yang pertama adalah annaha aqidah ghaibiyah. Ketika kita bicara akidah Islam, min khasaisiha, di antara kekhasannya, kekhasan akidah Islam, bahwa akidah Islam sifatnya ghaibiyah, yaitu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sifatnya keyakinan yang ada di dalam hati. Oleh karenanya muallif berkata, al-ghaib, adapun kata gaib dalam bahasa kita, maghaba anil his, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera, sesuatu yang tidak bisa kita atau indera kita terhalang untuk bisa melihatnya, untuk bisa menyaksikannya. Fala yudrak bi syai'in minal hawas al khams, maka tidak bisa ditangkap oleh salah satu indera yang lima, baik itu pendengaran ataupun penglihatan ataupun misalnya raba atau penciuman atau rasa yang ada di lidah, tidak bisa, karena dia adalah sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Wa alaihi fa inna jami'a umuril aqidah islamiyah, sesungguhnya semua bagian-bagian dari akidah Islam, wa masailuha, dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, allati yajibu alal abdi an yu'mina biha, yang mana seorang hamba wajib mengimaninya, wa ya'taqiduha, dan wajib untuk mempercayainya, minal gaib, semuanya dari perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau kita bicara akidah, misalnya arkanul iman, semuanya berputar-putar membahas permasalahan-permasalahan yang gaib, permasalahan yang tidak bisa dilihat, ditangkap oleh indera manusia, tidak bisa dilihat atau didengar atau dirasakan dan lain sebagainya. Kal imani billah, misalnya kita beriman kepada Allah, begitupun kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, kepada hari kiamat, kepada al-qadar, kepada azab kubur, kepada nikmat kubur, wa ghairi dzalik min umuril ghaib allati yu'tamadu fil imani bihi biha ala ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang lain, ya, perkara-perkara yang lain di antara perkara-perkara gaib yang mana kita beriktimad, ya, bersandar di dalam meyakini hal-hal tersebut kepada apa-apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa-apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah as-sahihah yang sahih. Jadi dia perkara yang gaib, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, lalu beriman kepada azab kubur, nikmat kubur, dan semua perkara yang gaib ini kita yakini. Dan sandaran kita di dalam meyakini ini semua adalah bersandar kepada apa-apa yang datang di dalam Al-Quran dan datang di dalam sunnah atau hadis-hadis yang sahihah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau muallif hafizahullah berkata, waqad asnallahu ta'ala ala alladhina yu'minuna bil ghaib. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana Allah katakan di permulaan surat Al-Baqarah, Allah katakan fihi hudal lil muttaqin, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi kita meyakini hal-hal yang gaib. Dan akidah secara keseluruhan adalah meyakini perkara-perkara yang gaib. Dan Nabi Muhammad memuji umatnya yang datang di kemudian hari, yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah duduk di majlis baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi mereka yakin, tapi mereka mau ikut, tapi mereka mau beriman, tapi mereka mau taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan nanti Nabi Muhammad akan menantikan mereka di sisi telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan minum oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari telaganya yang jernih, yang lezat, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada apa susu, ya. Lalu dikatakan barang siapa yang minum dari air telaga Rasulullah, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya, jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan yang besar. Yang kedua, ma'asirul muslimin, karakter yang pertama, akidah Islam itu sifatnya ghaibiyah, semuanya berbicara tentang perkara yang gaib. Karakter yang kedua yang dimiliki oleh akidah Islam, annaha aqidatun syamilah. Sesungguhnya akidah Islam itu adalah akidah yang syamil, yang mencakup segala sesuatu, yang lengkap. Ya, aqidatun syamilah, dia mencakup segala hal. Apa maksudnya? Wa yattadihu shumulul aqidah fil umur ats-tsalatsah al-atiyah. Akan jelas cakupan yang begitu luas yang dimiliki atau yang ada di dalam pembahasan akidah kalau kita memahami tiga hal. Yang pertama, kata beliau, al-awwal syumulul ibadah. Tentunya inti daripada akidah adalah tauhid. Dan inti daripada tauhid adalah ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Kita mengikhlaskan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan itu tujuan kita diciptakan. Para nabi dan rasul diutus, kitab-kitab diturunkan min ajli, ya, tujuannya adalah an-nukhlisal ibadah lillahi ta'ala. Tujuannya agar kita bisa mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat. Syumulul ibadah, cakupan akidah yang begitu luas bisa kita lihat dari sisi ibadah. Apa itu ibadah? Fal ibadatu, para ulama mendefinisikan ibadah, ismun jami'un. Ibadah adalah ismun, adalah kata. Jami'un, yang mencakup, yang meliputi. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aqwali wal af'al, baik itu ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan. Az-zahirah wal batinah, baik yang terlihat ataupun yang batinah, yang tidak terlihat. Itu akidah, cakupannya luas. Dia akidah di dalam bagian terpentingnya adalah mengikhlaskan ibadah. Dan ibadah mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik ucapan, baik perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Fal ibadatu tashmalul ibadat al-qalbiyah. Kalau kita bicara ibadah, kata beliau, yang merupakan bagian inti dari akidah, dia mencakup banyak hal. Misalnya dia mencakup ibadah hati, kal mahabbah, contohnya rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, ya rasa harap, wat tawakkul, yaitu rasa kita tawakkul, bersandar. Begitupun wa tashmal al ibadat al qauliyah, ibadah pun mencakup yang sifatnya ucapan, contohnya kazikr, contohnya berzikir. Wal amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memerintahkan manusia melakukan kebaikan, melarang mereka melakukan kemungkaran. Wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa tashmal al ibadat al fi'liyah qas salati wa shaumi wal hajj, sebagaimana yang namanya ibadah mencakup perbuatan seperti salat, seperti puasa, seperti haji. Artinya cakupan ibadah ini luas. Dari mulai qalbiyah, ya, lalu al-aqwal, ucapan-ucapan, fi'liyah, perbuatan-perbuatan, semuanya masuk ke dalam cakupan akidah yang merupakan bagian terpenting dari tauhid. Oleh karenanya kan al-imanu qawlun wa amalun, kan begitu ya. Iman, keyakinan itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati alias keyakinan, ucapan lisan, ya, syahadat misalnya, atau zikir, atau membaca Al-Quran. Amal hati misalnya tawakal, lalu mahabbah, lalu roja, harap, haup, takut. Begitupun amal jawareh. Artinya akidah ini luas sekali. Syumuliyatul akidah wasi'ah, cakupan akidah itu sangatlah apa? Sangatlah luas. Ya, walaupun nanti akidah itu dianggap sebagai usul atau dasar, sedangkan apa namanya amal itu ibaratnya apa, buah atau cabang. Oleh karenanya kan ada istilah usul wa furu', tapi furu' tidak ada faedahnya kalau tidak ada usulnya. Usul artinya akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu begitupun yang namanya ibadah, tashmalul ibadat al-maliyah, dia pun mencakup ibadah yang sifatnya materi, harta. Kazakah, contohnya adalah mengeluarkan zakat. Wa sadaqati tatawwu, atau sedekah yang sifatnya sunnah, ya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Wa tashmalu kadzalika asy-syari'ata kullaha, sebagaimana yang namanya ibadah mencakup syariat secara keseluruhan. Fa innal 'abda idza jatanabal muharramat, maka sesungguhnya seorang hamba apabila dia menjauhi perkara-perkara yang haram, wa fa'ala al-wajibat wal-mandubat wal-mubahat mubtagiyan bidzalika wajhallahi ta'ala, kana fi'luhu dzalika ibadatan yuthabu 'alaiha. Sebagaimana kata beliau, seorang hamba kalau dia melakukan hal-hal yang wajib, lalu dia melakukan hal-hal yang sunnah, lalu melakukan hal-hal yang mubah dia lakukan semata-mata karena Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan itu disebut dengan ibadah. Kita sebut ibadah apa? Mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya mahdhah dan ghairu mahdhah. Artinya beliau ingin sampai kepada satu kesimpulan, betapa luasnya cakupan dari yang namanya akidah. Lalu dikatakan di sini, ats-tsani, yang kedua kata beliau, akidah itu mencakup alaqatul abdi bi rabbihi wa alaqatul insan bi ghairihi minal bashar. Yang menunjukkan bahwa akidah itu sangat luas, dia menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Maka dalam pengertian ini kita bisa memahami syumuliyatul akidah, cakupan yang luas yang ada di dalam pembahasan akidah. Wa dzalika fi mabahitsi tauhid bi anwa'is tsalatsah. Yaitu kalau kita lihat di dalam pembahasan tauhid, ada yang namanya pembahasan al-wala wal bara. Artinya selain kita memahami kaitannya dengan rububiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam perbuatannya, itu tauhid akidah. Lalu mengesakan Allah di dalam hak-haknya, ibadah. Begitupun masuk ke dalam pembahasan tauhid adalah al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Loyalitas, keberpihakan, dan sifat berlepas diri ya, atau sifat anti-loyalitas. Itu ternyata ada dalam akidah. Jadi akidah tidak hanya berbicara tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memurnikan ibadah kepada Allah, tetapi lebih dari itu, saking luasnya pembahasan akidah, masuk ke dalamnya pengaturan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana sikap saya kepada Anda sebagai seorang Muslim, bahwa saya harus loyal kepada Anda, harus berpihak kepada Anda. Ya, kepada kaum muslimin secara umum ya, dan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh secara khusus misalnya. Adapun kepada orang-orang yang sifatnya pribadi, si A, si B, si C, semuanya diukur dengan keimanan mereka, sejauh mana ketakwaan mereka. Semakin mereka loyal kepada Allah, semakin mereka iman, semakin mereka takwa, semakin mereka soleh, semakin besar pula loyalitas kita kepada mereka. Jadi akidah luas cakupannya. Luasnya cakupan akidah bisa dilihat dari tiga hal. Satu, dari sisi makna ibadah yang sangat luas. Dan dari yang kedua, dari sisi bahwa akidah mengatur hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Oleh karenanya di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berloyalitas. Misalnya di akhir surat apa itu? Al-Mujadilah ya. Allah katakan, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapatkan orang-orang yang apa, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu ayah mereka sendiri, ibu mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Itu akidah. Tetapi yang dibahas bukan alaqatuna birabbina, tidak mengurus hubungan kita dengan Allah secara langsung, tetapi dia kaitannya dengan hubungan kita dengan manusia yang diatur dengan apa? Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ma'asiral muslimin. Kemudian dikatakan, begitupun diantara bukti bahwa pembahasan akidah adalah mencakup banyak hal, adalah kata beliau, annaha, bahwasanya akidah, tashmal halal insani fid dunya wa fil hayatil barzakhiyah wa fil hayati ukhrawiyah. Dan diantara bukti bahwa pembahasan akidah sangatlah luas cakupannya, dia membahas tentang kehidupan manusia saat di dunia. Ada akidah pembahasan kita saat di dunia. Dan dia pun membahas tentang kehidupan kita di alam barzakh, tentang keyakinan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Begitupun dia mengatur kehidupan kita kelak di akhirat, tentang meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat. Masya Allah. Jadi pembahasan akidah ini pembahasan yang syamil, dia mencakup semua bagian dari agama. Bagaimana tidak? Sedangkan akidah adalah usul, sedangkan dia adalah pokok, sedangkan dia adalah pondasi yang di atasnya berdiri yang namanya agama. Agama itu berdiri di atas apa? Pondasi. Dan pondasinya kita sebut sebagai akidah. Oleh karenanya, tadi berarti sudah dua karakter ya. Dua keistimewaan akidah. Akidah Islam adalah ghaibiyah, itu yang pertama. Yang kedua adalah akidah Islam itu syamilah. Dia mencakup syamil. Dia mencakup semua sisi dari kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia, kehidupan di barzakh, di kubur, ataupun kehidupan di akhirat. Yang ketiga, ma'asirul muslimin, kata beliau, di antara khasa'is keistimewaan akidah Islam, akidah Islam sifatnya adalah tauqifiyah. Akidah Islam adalah sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Coba kita lihat. Fa aqidatul islami mauqufatun ala kitabillah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan akidah itu tauqifiyah, bahwasanya akidah Islam itu mauqufah ala kitabillah. Terbatas sumbernya hanya berasal dari Al-Qur'an. Ya. Wa masahha min sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauqifiyah, dia sifatnya paket. Apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan apa yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih, itulah akidah. Ya. Falaisat mahallan lil ijtihad. Akidah bukan tempat kita berijtihad. Ya. Ijtihad itu dalam masalah furu', dalam masalah kaifiyah al-ibadah, dalam masalah bagaimana kita merealisasikan ibadah, caranya. Itu kita berijtihad di situ. Ya, tentunya hasbat dawabit, sesuai dengan batasan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang permasalahan ijtihad. Tidak semua orang boleh berijtihad. Artinya hanya orang-orang yang memang memiliki alat yang cukup untuk berijtihad, yang boleh berijtihad, ya, berijtihad dalam permasalahan agama. Ya, adapun kita, ya, kita hanya mempelajari ijtihad-ijtihad para ulama. Jarang kita berijtihad sendiri. Ada satu masalah, kadang ada jamaah yang bertanya, assalamualaikum, apa hukumnya begini? Apakah kita ijtihad sendiri? Nyari dalam Sahih Bukhari, nyari Sahih Muslim? Tidak. Kita baca ijtihad para ulama, kita sampaikan, oh, begini hukumnya. Dari mana Ustaz tahu? Ah, oh, dari ijtihad fulan, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, rahimahumullahu jami'an. Wadhalika, وذلك أن العقيدة الصحيحة لا بد فيها من اليقين الجازم. Kenapa sih kita mengatakan akidah dari Quran dan Sunnah yang sahihah? Karena akidah yang sahihah itu, yang benar, haruslah berangkat dari keyakinan yang pasti, keyakinan yang mutlak, yang jazim. Fala budda an takun masadiruha majzuman bisihhatiha. Karena akidah itu harus yakin dan pasti, oleh karenanya sumbernya pun harus yakin. Ya. Wa hadza la yujadu illa fi kitabillah wa masahha min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber yang yakin dalam masalah akidah, yang pasti dalam masalah akidah, tidak kita temukan kecuali dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah dan sunnah Rasulullah, ya, ucapan-ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi fa inna jami'al masadir az-zanniyah. Oleh karena ini, oleh karena bahwa akidah itu tauqifiyah, maka semua sumber yang sifatnya zonniyah, prasangka, ya, contohnya kias akal, ya, kias atau akal manusia. La yasih antakuna masadir lil akidah. Tidak sah dijadikan sumber akidah. Prasangka, akal, ijtihad. Itu tidak dijadikan sumber akidah. Akidah tauqifiyah hanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Faman ja'ala syai'an minha masdaran lil akidah faqad janabas shawab. Maka barang siapa yang menjadikan salah satu dari sumber yang sifatnya prasangka, akal misalnya, atau kias, dijadikan sebagai akidah, maka dia telah, janaba as-sawab, dia telah, salah memilih jalan. Ya, salah dalam memilih jalan. Wa ja'ala al-aqidata mahallan lil-ijtihad al-bashari alladhi yukhti wa yusib. Dan dia telah menjadikan akidah sebagai medan di mana manusia berijtihad, padahal ijtihad mungkin salah, mungkin benar. Oleh karenanya tidak bisa seperti itu. Akidah hanyalah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Masalah tauqifiyah beda dengan masalah fikih. Ada yang namanya kias. Ada yang namanya masalah apalagi kalau dalam fikih. Ya, ada namanya al-masadir al-mukhtalaf fiha. Masdar-masdar fikih yang diperdebatkan. Ada yang namanya apa? Al-maslahah al-mursalah. Ada namanya saddudz-dzari'ah. Wah, itu pelajaran usul fikih ya. Ada yang namanya al-istihsan. Ada yang namanya istushab. Apalagi? Banyak ya. Ya, banyak. Artinya apa? Ini tidak bisa kita jadikan sebagai akidah. Karena akidah sifatnya yakin, pasti. Dan sesuatu yang bisa memberikan efek pasti Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau berkata, walidzalika akhta'a ahlul kalam. Oleh karenanya kita katakan telah salah ahlul kalam. Telah salah ahlul kalam. Siapa itu ahlul kalam? Kal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, lalu Asy'ariyah. Hinama ja'alul aqla masdaran min masadiril aqidah. Saat mereka menjadikan akal sebagai sumber di antara sumber akidah. Wa qaddamuhu 'ala an-nusus asy-syar'iyyah, bahkan mereka mendahulukannya di atas nas-nas yang syar'i. Nah, itu golongan ahlul kalam. Hatta asbaha al-Qur'an was-sunnah indahum tabi'ina lil-aql al-bashari. Sampai-sampai mereka katakan Qur'an sunnah itu mengikuti akal manusia. Wa hadza fihi naw'u istihanati bikitabillah. Dan di dalamnya ada jenis di mana satu makna di mana Al-Qur'an direndahkan kedudukannya. Begitupun sunnah Rasulullah. Kama annahum, sebagaimana kondisi mereka, bihadihi at-tariqah, dengan metode akidah mereka, ja'alu akidah Islam khadi'atan li'ara'il bashar. Mereka telah menjadikan akidah Islam tunduk kepada akal manusia. Wajtihadatuhum al-aqliyah, dan tunduk kepada akal-akal mereka. Kalau kita tidak, akidah kita hanya yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ma ja'a fil Qur'an wa ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah akidah kita. Apa yang datang dari Al-Qur'an dan apa yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahlul hadis, hadis ini sahih misalnya, maka itu adalah akidah. Dan itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Jelas ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana ya, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran.

0811-1998-1555. Begitupun Anda bisa menggunakan layanan pesan singkat atau WhatsApp di 0812-9345-5676. Hari ini kita di rubrik Negeriku Bertauhid. Pembahasan kita adalah pembahasan kitab Tashil, Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullahu Ta'ala. Ada penelpon yang masuk, mari kita coba sapa penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, di mana Bapak? Di Palembang. Masya Allah, hamba Allah di Palembang. Silakan Bapak. Ini mau bertanya masalah warisnya Pak Ustaz. Masalah apa Pak? Waris. Waris, baik. Saya kan ada 7 bersaudara, 5 laki-laki, 2 perempuan. Iya. Ada? Iya Bapak. Nah jadi yang nomor 2 nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Ya hartanya banyak. Hah? Iya, lanjutkan Bapak. Nah, jadi dia punya anak angkat 1. Iya. Yang anak angkat. Nah, jadi yang iya kan, yang suaminya kan meninggal. Iya. Nah, jadi ahli warisnya itu bagaimana bagiannya, Ustaz? Iya, Bapak. Itu saja, Bapak. Nah jadi sudah, ini sudah di itu baik-baik dan nggak mau ngasih. Nah jadi di pengadilan agama yang pertama dia kalah. Iya. Ya. Iya Bapak. Di pengadilan Palembang dia kalah. Dia mau kasasi ke Jakarta. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Ya sudah selesainya Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bisawab ma'asirul muslimin ya. Ini pembahasan faraid. Kita sedang membahas masalah akidah. Wallahualam bisawab ya, kalau kita lihat kasusnya tentunya kalau memang sudah diputuskan oleh pengadilan agama ya, ya maka wajib untuk dilaksanakan ya, apalagi yang bersangkutan ya rahimahullah yang meninggal tidak memiliki keturunan, maka yang paling berhak untuk mendapatkan warisannya adalah saudara-saudaranya. Walaupun nanti kalau seandainya yang meninggal ini memiliki suami yang masih hidup, misalnya kalau dia seorang wanita, kalau yang meninggal ini wanita, maka sang suami karena istrinya tidak memiliki anak, ya tidak memiliki keturunan, maka dia bisa mendapatkan setengah. Setelahnya baru apa namanya, lalu kaitan aturan bisa terkena pidana bagaimana yang ahli dalam masalah ketentuan hukum pidana Islam, bukan pidana, mohon maaf, ketentuan kompilasi hukum Islam, KHI, kompilasi hukum Islam yang ada di pengadilan agama. Ini kan Bapak sudah majukan ke pengadilan agama, tentunya nanti pengadilan agama akan menentukan ketentuan warisnya. Kalau yang meninggal perempuan tidak memiliki anak, itu sang suami dapat setengah. Kalau punya anak dapat seperempat. Atau kalau sebaliknya yang meninggal adalah laki-laki, tidak punya keturunan, maka istrinya mendapatkan seperempat kalau tidak ada keturunan si suami. Tapi kalau punya keturunan hanya dapat seperdelapan. Lalu sisanya dikemanakan? Kalau taruhlah dapat seperempat, sisanya dikemanakan? Tadi ke ahli waris yang lain. Kalau masih ada orang tua ya orang tua, ya ayah dan ibu. Kalau tidak ada nanti saudara. Kalau anak tidak ada, ayah ibu tidak ada, saudara. saudara. Kalau misalnya Bapak katakan 8 bersaudara, ya tinggal dirinci berapa laki-laki, berapa perempuan. Misalnya kalau seandainya 5 laki-laki, 2 perempuan, meninggal 1 perempuan, berarti bersaudara ada 5, ada 6 yang tersisa. Bagaimana? Sederhana. Kalau sudah seperti itu, nanti tinggal menerapkan kaidah apa? Lidzakaril hazzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Harus ditanyakan lagi kepada yang memang ahli dalam masalah itu. Tapi sebatas yang kita ketahui seperti itu. Kalau sudah ada keputusan dari pengadilan, apalagi pengadilan agama yang menjalankan keputusan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sesuai dengan ketentuan As-Sunnah, maka telah wajib. Ya, telah wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Ini secara agama dosa. Itu kalau secara agama berdosa. Karena dia tidak mau mengembalikan aturan kepada hukumnya Allah dan Rasulnya, dia berdosa. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, faulaika humuz zalimun. Di ayat sebelumnya faulaika humul kafirun. Ya, barang siapa yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah dalam hal ini, dia zalim. Ya, karena itu pendorongnya adalah hawa nafsunya, ingin mengambil semua harta, maka disebut zalim kata para ulama, atau fasik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau korban diserahkan ke panitia, apakah yang korban itu berhak sepertiga bagian secara syariat? Iya, dapat ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagiannya, hadiahkan sebagiannya, dan sedekahkanlah sebagiannya. Yaitu dalam Al-Quran. Itu sudah kita singgung kemarin ya. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Kanjing di Labusel, Labuan Selatan. Iya, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Iya, iya Ustaz. Baik, silakan Bapak. Saya ingin bertanya nih Ustaz. Saya masih bingung memahami 3 istilah yang sering saya dengar dari ustaz-ustaz gitu Ustaz. Baik. Saya belum paham gitu Ustaz. Apa itu Bapak? Tentang apa yang dimaksud dengan tauqifi, ta'abudi, dan ijtihadi Ustaz. Masya Allah. Tauqifi, tapi saya enggak paham gitu Ustaz. Tauqifi, ta'abudi, dan ijtihadi. Masya Allah, Masya Allah. Itu saja Bapak? Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauqifi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya dari kata waqofa artinya diam. Waqofa artinya diam ya. Yaqifu, yaqifu diam. Waqofa, yaqifu. Ya, tauqifi artinya apa namanya? Kalau bahasa kitanya sinonimnya apa ya? Dia sesuatu, kalau kita misalnya, kalau kita lihat di dalam kitabnya Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu tauqifiyah, kata Dr. Saleh bin Fauzan, sama dengan Dr. Abdullah bin Abdul Aziz. Mereka mengatakan akidah itu tauqifiyah. Lalu di penjabarannya mereka katakan tauqifiyah itu artinya hanya berasal dari Quran dan hadis yang sahihah. Di penjabarannya tidak boleh ada ijtihad dalam masalah akidah. Tidak boleh ada sumber-sumber yang sifatnya zonni dalam akidah, prasangka. Apa contohnya? Akal. Akal kan tidak jazim, tidak mutlak kebenarannya. Akal bisa salah. Begitupun ijtihad. Begitupun kias, itu tidak ada dalam masalah akidah. Oleh karenanya kalau kita lihat masadir al-akidah, Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijma' pun tidak akan keluar dari Quran dan Sunnah. Tapi beda dengan masalah furu', fikih. Quran, Sunnah, Ijma', kias. Bahkan nanti ada masdar yang mukhtalafun fihi. Apa itu mukhtalafun fihi? Yang diperdebatkan. Boleh tidak dalam berbicara tentang fikih, boleh enggak kita pakai istihsan? Tentunya sering kita dengar ucapan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menerapkan istihsan, maka dia telah membuat syariat, kan begitu? Atau boleh enggak kita menggunakan al-maslahat al-mursalah? Al-maslahat al-mursalah, pembahasannya tentang masalih, tentang maslahat, itu dalam masalah fikih, tidak ada dalam masalah akidah. Atau kita boleh tidak menggunakan saddudz dzari'ah? Apa itu saddudz dzari'ah? Sad artinya menutup, dzari'ah artinya jalan, menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Nah, itu adanya di pembahasan apa fikih. Dan itu sifatnya ijtihad akli. Ijtihad akli itu adalah kemampuan akal untuk memikirkan sesuatu, menyimpulkan, memikirkan hukumnya. Itu ada dalam fikih. Dalam akidah tidak begitu. Akidah tauqifiyah sudah paket dari sananya. Sebagaimana yang datang di Quran, datang di hadis-hadis yang sahih, itulah akidah. Tidak bisa kita modifikasi. Oleh karenanya beliau tadi mencela ahlul kalam. Di antara kaum muslimin ada yang menamakan dirinya ahlul kalam, yang mereka membicarakan akidah, tetapi mereka perluas menjadikan sumber akidah itu akal. Tadi disebutkan contohnya kal mu'tazilah wal jahmiyah wal asyairah wa ghairihim. Itu dicontohkan oleh beliau. Itu mudah-mudahan bisa menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Adapun masalah ta'abbudi, ta'abbudi itu biasanya diistilahkan oleh para ulama untuk hukum-hukum yang tidak bisa kita sebutkan ilatnya, tidak ghairu mu'allal, tidak bisa dijelaskan. Saya katakan Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian safar atau sakit, maka boleh berbuka tapi diganti di hari yang lain. Kita bisa menjelaskan kenapa orang yang safar boleh berbuka li ajli masyaqqah, karena adanya kesulitan. Artinya kita bisa menjelaskan kenapa bolehnya berbuka saat safar dan sakit li ajli masyaqqah, adanya kesulitan. Berarti dia hukum yang muallal, yang bisa ditaklil, dijelaskan kenapa kok seperti itu. Tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa maghrib itu 3 rakaat? Itu amrun ta'abbudi, perkara yang sifatnya ta'abbudi, tidak bisa direvisi. Memang sifatnya ibadah. Kenapa mencuci jilatan anjing itu harus 7 kali? Sebagian ulama, misalnya mazhab Malik, berkata huwa ta'abbudi, dia perkara yang sifatnya ta'abbudi. Artinya jangan ditambah menjadi 8, 9, 10, 11. Karena dia sifatnya ta'abbudi. Kita tidak paham apa namanya ta'lil hukum yang ada di dalamnya, penjelasan hukum. Jelas ya? Jadi masalah-masalah ta'abbudi adalah masalah yang tidak bisa kita logikakan, karena dia mirip dengan tauqifi. Kalau tauqifi ya sifatnya yang kadang dalam masalah akidah. Tapi kalau ta'abbudi dalam masalah ibadah, yang mana kita tidak bisa menjelaskan bahwa ini begini-begini. Enggak, ya memang begitu datangnya. Zuhur itu 4 rakaat, Ramadan itu, puasa itu di bulan Ramadan, haji itu di bulan Zulhijjah, misalnya ta'abbudi. Ya kenapa harus melempar jumrah, misalnya ta'abbudi. Ya perkara yang sifatnya ta'abbud. Oleh karenanya ada hukum-hukum yang bisa kita ketahui hikmahnya, kita tahu hikmahnya, tetapi ada hukum yang kita tidak tahu hikmahnya. Hikmahnya adalah ta'abbudi, yaitu sejauh mana ketundukan kita kepada Allah. Apa hikmahnya kita sholat subuh cuma 2 rakaat, padahal jaraknya dengan isya jauh, sedangkan maghrib yang dekat dengan isya, maghribnya 3, isyanya 4, sedangkan isya jauh dari subuh-subuhnya 2. Dia ta'abbudi, ingin menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ta'abbudi. Adapun masalah ijtihadi, ya masalah-masalah furu', ya masalah misalnya kaifiyatul ibadah, kita katakan itu masalah ijtihadi. Ya, menyentuh wanita batal tidak? Hadza amrun ijtihadi, itu perkara yang sifatnya ijtihadi. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia bukan menyentuh yang bukan mahram, maka batal wudunya. Lalu dikatakan ulama yang lain mengatakan tidak batal. Selama tidak ada syahwat, menyentuhnya tidak batal. Itu perkara ijtihadiyah. ya perkara-perkara fikih. Itu fikih secara umum, masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu ya terkadang kita berdebat tentang bagaimana kita memahami satu hadis. Allah alam bisawab. Tauqifi ta'abbudi ijtihadi. Pertanyaan yang kedua dari Surya di Singkawang ya, Kalimantan, Kalimantan Barat. Baik. Mau hukum bersedekap saat itidal itu bagaimana? Ah, ini dia contoh masalah ijtihadi. Bersedekap setelah ruku itu masalah ijtihadi. Kenapa dikatakan masalah ijtihadi? Karena dalam hadis dikatakan bahwa baginda Rasulullah kalau beliau bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sehingga tulangnya, tulang punggungnya dan tulangnya kembali ke tempat semula. Para ulama ketika memahami kembali ke tempat semula, ada yang memahami semula sebelum sholat. Semula sebelum sholat berarti tangannya bukan di sini, tetapi di samping. Semula, kembali ke tempat yang semula. Tetapi sebagian mengatakan kembali ke tempat semula ai qabla ruku. Yaitu begini, karena kita sebelum ruku begini, kalau disuruh kembali ke tulang, posisi tulang yang semula, berarti kembali seperti ini. Tapi yang memahami kembali itu artinya sebagaimana kita sebelum sholat yaitu begini, ya mereka tidak sedekap. Nah ini masalah apa? Masalah ijtihadi. Yaitu masalah ijtihadi, masalah yang luas. Ya Allah alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya apakah masih ada? Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Abu Abdullah dari Bengkulu ingin menanyakan tentang kurban. Bolehkah kurban untuk orang yang meninggal dan bolehkah hewan kurban dari harta warisan yang belum dibagi? Jazakumullahu khairan. Allah alam bisawab. Ya, masalah kurban untuk yang sudah meninggal dinamakan atas yang sudah meninggal, ini masalah yang khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Kecuali kalau si mayit berwasiat, itu di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya, kalau kita baca dalam kitab Al-Mu'tamad misalnya fil fiqh Syafi'i, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili berkata bahwa pendapat yang mu'tamad di fiqh Syafi'i tidak boleh kita meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Karena tidak ada nas bahwasanya Nabi pernah melakukan hal itu. Nabi banyak keluarganya yang sudah meninggal. Istri beliau Khadijah meninggal duluan, putra-putri beliau 7 orang semua meninggal sebelum beliau kecuali Fatimah, paman beliau Hamzah meninggal duluan, tapi tidak pernah ada riwayat beliau menghususkan sembelihan untuk keluarganya. Misalnya atas nama Ummul Mukminin Khadijah tidak pernah. Oleh karenanya hukum asalnya tidak dilakukan. Ini pendapat yang pertama, pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak masalah. Karena mereka menganggap bahwa kurban itu adalah sedekah. Dan telah sahih dari baginda Rasulullah bahwa beliau berkata bahwa sedekah untuk orang yang meninggal itu sampai pahalanya. Nah, jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama dan saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Ya. Walaupun saya meyakini bahwasanya ketika kita mengatakan tidak boleh dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal, kita memiliki keyakinan pahalanya bisa sampai untuk orang yang meninggal. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, beliau ketika menyembelih berkata bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti. Ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Keluarga Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Oleh karenanya dia mendapatkan pahala semua berdasarkan niat kita atas nama diri kita dan atas nama keluarga. Allah alam bissawab. Dari Pak Agus di Sukabumi, apa bedanya sifat 20 dengan asma wa sifat? Karena daerah yang ditekankan sifat 20. Allah alam bissawab ya, tentunya sifat 20 ini pembahasannya panjang, nanti pada waktunya kita akan sampai ke dalam pembahasan itu. Ini keyakinan yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala yang meyakini bahwa nama Allah itu ada 99 tetapi sifatnya ada 20. Harusnya kalau yang kita yakini nama Allah 99 maka sifatnya pun 99 karena setiap nama mengandung sifat, begitu kata Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nama pasti mengandung sifat, tapi sifat belum tentu mengandung nama. Artinya misalnya dalam akidah Asy'ariyah diyakini bahwa Allah itu memiliki sifat sama', basar, ilm, ya. Ini kan sebenarnya dari kata as-sami', dari kata al-alim, dari kata al-basir misalnya. Dimunculkan dari kata as-sami' sifat samian as-sama diambil dari sifat al-alim ilmu, diambil dari sifat basir al-basar, begitu. Tetapi masalahnya kalau Asy'ariyah hanya membatasi 20 sifat saja yang dikeluarkan dari 20 nama saja yang dikeluarkan darinya sifat. Tapi kalau Ahlus Sunnah tidak, mereka mengatakan setiap nama mengandung sifat. Artinya dari 99 nama semuanya terkandung sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah. Sebagian mengatakan, tapi Ustaz, kalau kita katakan semuanya mengandung sifat, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Saudara kita Asy'ariyah mengatakan Allah Maha mendengar. Berdasarkan tadi Allah Sami, maka disifati dengan mendengar. Kita katakan, bukankah makhluk juga mendengar, saya juga mendengar, Anda juga di rumah mendengar. Kenapa Asy'ariyah bisa menetapkan sifat mendengar untuk Allah? Maka mereka mengatakan, mendengarnya tidak sama dengan makhluk. Maka begitupun kita katakan, rahmannya tidak sama dengan rahmannya makhluk. Rahimnya tidak sama dengan rahimnya makhluk. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana kita meyakini Allah itu wujud? Wujud. Allah wujud, kidambako. Allah wujud. Pertanyaannya, apakah saya pun ada wujudnya? Ada. Terlihat. Saya ada wujud. Allah tidak terlihat. Terlihat nanti di akhirat, di surga. Tapi ada wujud. Apakah ketika Allah itu wujud dan makhluk wujud, artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Wujud Allah kama yaliku bijalalihi. Sebagaimana sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah. Adapun kita lemah. Kita ini dimulai dengan tidak ada, lalu ada. Kalau Allah tidak. Huwal awwalu wa laisa qablahu syai'. Dia yang pertama tanpa permulaan. Sempurna dia. Dan dia yang terakhir tanpa kesudahan. Tapi kita tidak. Kita tadinya tidak ada menjadi ada. Dan setelah ada akan hilang. Tapi Allah tidak seperti itu. Artinya keberadaan kita adalah lemah karena kita makhluk. Adapun Allah, dia sempurna. Artinya sebagaimana saudara kita Asy'ariyah, Anda bisa menetapkan sifat mendengar dan melihat dengan argumen bahwa itu sesuai dengan kemuliaan Allah, harusnya sama sifat-sifat yang lain pun kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya panjang, nanti pada waktunya kita akan bahas insyaallah. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya salat tahajud kita salat ringan 2 rakaat, apakah kita baca surah atau cukup dengan baca Fatihah? Dua-duanya boleh. Ya, kalau mau baca Fatihah saja boleh, karena itu rukun salat. Kalau mau ditambah surah itu lebih sempurna, dan itu hukumnya sunnah. Kalau mau ditambah surah lebih sempurna ya. Allah katakan apa? Dalam Al-Qur'an apa? Allah katakan di akhir surat Al-Muzammil itu Allah katakan warattilil Qur'ana tartila ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Faqra'u ma tayassara min, dan bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, Allah alam bisawab. Ini yang barangkali bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.